Saya mau menanyakan apa definisi bid'ah. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Adapun secara istilah, yang kita maksudkan dengan bid'ah adalah ma uhditha fid din min ghairi dalil. Apa yang diada-adakan di dalam agama tanpa didasari oleh dalil. Tanpa didasari oleh dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu definisi bid'ah. Jadi bukan maksudnya ma uhditha fi umuri dunya, apa yang diada-adakan di dalam perkara dunia. Dalam perkara dunia itu bukan bid'ah yang tercela yang disebutkan di dalam hadis-hadis. Baik. Namun yang tercela adalah bid'ah di dalam agama. Dan semua bid'ah sesat sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang beliau maksudkan adalah bid'ah di dalam agama.